kita melihat fenomena yang demikian melalui berbagai acara ataupun kegiatan mereka, entah dengan nama sebuah yayasan atau dengan nama sebuah forum silaturahmi, atau entah dengan nama saresehan. Yang jelas, aktivitas-aktivitas mereka dengan dimotori oleh mantan-mantan tapol dari Pulau Buru, mereka terus melakukan aktivitas itu. Bulan Februari yang lalu, mereka berusaha menyelenggarakan saresehan di gedung yang dekat dengan Institut Kesenian, apa itu, ISKI, di Kentingan sana. Motornya adalah para tahanan, mantan tahanan politik. Walaupun saresehan mereka dikemas dengan upaya memperhatikan masalah kesehatan, tetapi bukan masalah kesehatan itu yang menjadi tujuan utama mereka. Karena sesungguhnya yang mereka perlukan adalah konsolidasi secara internal, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas menumbuhkan kembali ideologi komunis itu bisa terus berlangsung. Itu yang mereka inginkan. Khususnya di kota Surakarta dan sekitarnya, ideologi komunisme termasuk ideologi yang memiliki basis di beberapa tempat. Kalau kita melihat potret sejarah masa lalu, ketika terjadi pemilihan umum tahun 1955, saat itu kekuasaan dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kita melihat di wilayah Semarang, Solo, Yogyakarta, Partai Komunis Indonesia menang. Itu tahun 1955. Yang tentu saja jarak waktu dari tahun 1948 sampai 1955 itu hanya jarak waktu 7 tahun saja. Tahun 1948, Partai Komunis Indonesia melakukan upaya pemberontakan, upaya penggulingan kekuasaan, upaya mendirikan negara Soviet Indonesia di kota Madiun, yang dimotori oleh Ketua CC Partai Komunis Indonesia yang baru pulang dari Soviet, dari Uni Soviet, yaitu Musso. Namun, walaupun pemberontakan tahun 1948 atau tepatnya 18 September 1948 mengalami kegagalan, beberapa pimpinan pemberontak ditembak mati dan ditangkap, kemudian dieksekusi mati. Musso lari ke arah Ponorogo, kemudian berhasil ditembak, ketika berusaha lari, lari naik dokar, berpapasan dengan mobil aparat, dia terkaget karena melihat mobil aparat. Akhirnya Musa yang nyamar jadi tukang dokar ini mengeluarkan pistol nembak. Yang awalnya aparat sendiri tidak tahu kalau itu Musa. Terjadilah tembak-menembak, Musa dalam keadaan mati di kamar kecil yang terbuat dari bambu. Itu Musa. Demikian juga penggerak pemberontak lainnya seperti Amir Sarifuddin, yang ia lari dari Madiun, lari ke arah utara dengan tujuan Rembang, Cepu, tetapi di daerah Ngawi, Bojonegoro, Amir Sarifuddin dengan pasukan Yusuf Maladi kemudian berhasil dibekuk oleh aparat Siliwangi yang waktu itu diterjunkan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun. Dan mereka selama dalam perjalanan, rombongan Amir Sarifuddin dengan pasukan Yusuf Maladi ini, Maladi Yusuf, ya. Mereka kalau melewati perkampungan merampok harta rakyat. Ada kambing mereka bawa, ada kerbau, ada sapi mereka bawa. Jadi sambil melarikan diri, sambil merampok harta milik rakyat. Dan pasukan Maladi inilah yang membunuh mantan gubernur Surabaya, mantan gubernur Jawa Timur, yaitu Raden Suryo, yang ketika itu menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung. Saat sekembali dari Yogyakarta, pulang rapat dinas di Yogyakarta, kemudian mampir di kota Solo, oleh beberapa rekannya diminta untuk tidak melanjutkan ke Surabaya dulu karena situasi sedang genting. Sampai kemudian menginap sehari, itu pun karena mobilnya mogok, rusak. Esok harinya melanjutkan perjalanan, dan di tengah hutan di Ngawi, ya, di desa Gumelar, Raden Suryo kemudian ditangkap, diculik, diperlakukan tidak senonoh, ya, dan kemudian dibantai. Di tempat itulah kemudian sekarang didirikan Tugu RM Surya. Ini bukti bahwasannya ideologi komunisme adalah sebuah ideologi yang menghalalkan darah yang mudah untuk melakukan pembantaian, pembunuhan di berbagai tempat. Di kota Surakarta sendiri, ketika sebelum terjadi gerakan pemberontakan di Madiun tahun 1948, keadaan kota Solo waktu itu sangat genting. Bahkan seorang yang bernama Dr. Muwardi, yang sekarang menjadi nama rumah sakit RSUD Muwardi, ini pun termasuk yang diculik oleh orang-orang komunis, yang sampai sekarang tidak ditemukan jasadnya. Kenapa demikian? Karena Muwardi ini dokter yang banyak, dokter anti komunis, tetapi dia banyak menolong orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang PKI mereka menggarap orang-orang miskin. Ketika Dr. Muwardi ini menggarap orang-orang miskin, merasa terhalang misi PKI-nya. Maka Dr. Muwardi yang mendapat julukan Dr. Gembel karena memang sering berinteraksi dengan kaum miskin, itu menjadi penghalang bagi penyebaran komunisme, sehingga kemudian dibunuh. Demikian juga Kolonel Sutarto yang menjadi komandan Kesatuan Panembahan di kota Surakarta juga dibantai oleh komunis. Rumah sakit Muwardi terletak di Jalan Kolonel Sutarto. Dua nama ini adalah dua orang yang terkena imbas dari proses pemanasan untuk terjadinya pemberontakan tahun 1948. Kemudian kalau kita melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang komunis ketika mereka melakukan upaya untuk penggulingan kekuasaan, kita melihat bahwasannya mereka melakukan upaya-upaya pemanasan dari mulai wilayah-wilayah sekitar Klaten, Delanggu, bahkan di Delanggu dulu ada pabrik besar yang kemudian para buruh pabriknya diprovokasi untuk mogok, dan mogok beberapa hari sehingga aktivitas pabrik di Delanggu tersebut lumpuh. Ini awal-awal dari proses untuk menuju pemberontakan G30, pemberontakan gerakan September tahun 1948 di Madiun. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh komunisme, yaitu ideologi komunisme yang kemudian mempengaruhi keadaan pemikiran, jiwa orang-orang yang meyakininya, maka ideologi ini akan menjadikan seseorang menjadi beringas, kasar, bengis, kejam, sadis, dan siap untuk membantai. Ini ideologi komunisme. Kenapa demikian? Kalau kita berbicara tentang ideologi komunisme, yang pertama, komunisme dibangun di atas filsafat Marxisme. Jadi hasil pemikiran-pemikiran Karl Marx, komunisme itu dibangun. Dan pemikiran-pemikiran Friedrich Engels, komunisme itu kemudian dirajut menjadi sebuah Marxisme. Nanti berkembang lagi. Pemikiran itu dibumbui oleh pemikiran Lenin menjadi Leninisme. Kemudian kalau di Cina, di Republik Rakyat Cina, dibumbui dengan pemikiran-pemikiran Mao Zedong, maka akan menjadi Maoisme. Dan demikianlah Marxisme, komunisme itu berjalan sesuai dengan perjalanan waktu saat itu. Sehingga kalau kita pelajari pemahaman Marxis ini, pertama, bahwasannya ajaran komunisme bertitik tolak dari dialektika materialisme Karl Marx. Dialektika materialisme mengajarkan kepada orang-orang komunis untuk mempercayai segala sesuatu yang sifatnya materi. Segala sesuatu yang sifatnya tidak bisa dimaterikan, tidak akan diyakini, bahkan ditentang. Surga neraka tidak bisa untuk diwujudkan materi. Malaikat, iman kepada takdir, hari akhir, dan bentuk-bentuk keimanan lainnya yang sifatnya ghaibiyat, ghaib, bagi orang-orang komunisme merupakan satu bentuk ajaran yang harus diingkari. Karena apa? Karena tidak bisa dimaterikan. Sehingga orang-orang komunis tidak meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gaib. Sehingga orang-orang komunis tidak meyakini adanya hari akhirat. Bahkan agama menurut orang-orang komunis itu hanya candu. Candu yang meninabobokan rakyat untuk tidak bangkit, tidak bisa bangkit melawan kapitalisme, melawan borjois. Jadi yang pertama, ajaran komunis tentu bertentangan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan seseorang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruknya. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Tetapi semua unsur keimanan ini diingkari oleh orang-orang komunis. Bahkan wujudullah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala, oleh orang-orang komunis itu disangkal, diingkari. Sehingga jelas komunisme itu adalah ideologi kekufuran, ideologi yang menjadikan seseorang akan menjadi orang kafir. Ini letak bagaimana ideologi komunis itu tidak boleh hidup di Indonesia, yang mayoritas rakyatnya beragama Islam. Karena jelas bertentangan sekali. Kemudian ideologi komunis mengajarkan kepada pertumpahan darah, mengajarkan untuk antar rakyat, penguasa, pemilik modal, orang-orang kaya, itu satu dengan lainnya timbul konflik di antara mereka. Itu komunis. Tidak komunis dulu, tidak komunis sekarang. Selalu mengajarkan konflik. Komunis dulu mengajarkan konflik, yaitu ketika mereka memprovokasi buruh-buruh tani, terutama yang tergabung di dalam BTI, Barisan Tani Indonesia. BTI ini organisasi underbau dari Partai Komunis Indonesia. Mereka memprovokasi buruh-buruh tani untuk melawan apa yang mereka namakan kaum borjois. Siapa itu kaum borjois? Yaitu para pemilik tanah, atau diistilahkan oleh mereka tuan tanah. dan melalui buruh-buruh tani dan buruh-buruh pabrik, komunis memprovokasi untuk mengganyang 7 setan desa. 7 setan desa diantaranya adalah amil zakat. Amil zakat itu termasuk dari 7 setan desa yang harus diganyang oleh komunis. Jadi tahun dulu Partai Komunis Indonesia selalu memprovokasi orang-orang di lapisan bawah, di tingkat grassroots, tingkat akar rumput, untuk melakukan perlawanan-perlawanan, merebut tanah dari para pemilik tanah dengan tanpa aturan. Mereka menggunakan undang-undang land reform. Mereka menggunakan dalih yang itu semua untuk mewujudkan ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi dalam hal kepemilikan harta menganut sistem sama rata, sama rasa. Jadi di dalam negara komunis tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Sama rata, sama rasa. Kenapa demikian? Karena namanya komunis dari kata komunal. Komunal berarti segala sesuatu, harta, kekayaan tidak boleh dimiliki individu, perorangan tidak boleh. Harus dimiliki komunal, artinya komunal bersama masyarakat. Dalam hal ini bersama masyarakat yaitu dikuasai oleh negara. Ini yang terjadi di negara Uni Soviet ketika masa Lenin, masa penggantinya yaitu Stalin. Di masa pemerintahan Stalin, Uni Soviet menjadi negara yang paling banyak terjadi pembantaian manusia. Selama kekuasaan Stalin, tidak kurang dari 40 juta rakyatnya dibantai. Wilayah-wilayah yang di situ banyak kaum muslimin seperti Kazakhstan dan lain sebagainya habis. Yang ada hanya tinggal puing-puing bekas masjid, puing-puing rumah. Dan di zaman Stalin itu pula, adanya manusia memakan manusia. Kenapa demikian? Karena di era kekuasaan Stalin di Uni Soviet, seluruh kepemilikan itu dikuasai oleh negara. Petani kalau punya traktor, traktornya dimiliki negara. Petani kalau punya tanah, tanahnya dirampas atas nama negara. Hasil panen dari petani itu dirampas oleh negara. Dalam hal ini tentara merah Uni Soviet akan datang ke sawah ladang para petani untuk mengambil hasil panennya. Sehingga apa? Sehingga para petani pun kelaparan karena tidak memiliki persediaan pangan. Kalaupun ada yang menyembunyikan, maka bila ketahuan barangnya akan dirampas, dia pun akan mati terbunuh. Karena dalam keadaan kelaparan itulah para petani Uni Soviet banyak menculik anak-anak, yang anak-anak itu akan dimasak dagingnya untuk dimakan oleh mereka. Itu zaman kekuasaan Stalin sebagai negara komunis di Uni Soviet. Jadi kalau komunisme itu katanya memperjuangkan rakyat kecil, nonsens. dusta, bohong, tidak benar. Karena kenyataannya, justru di negara-negara Eropa Timur yang menganut ideologi komunisme, rakyatnya tidak hidup sejahtera. Bahkan rakyatnya senantiasa dihantui ketakutan demi ketakutan. Karena mereka dengan mudah untuk membantai, membunuh siapa yang menentang kebijakan pemimpin komunis. Dan silakan cek di negara-negara komunis. Silakan dicek di negara-negara komunis manapun sekarang ini. Pasti di situ terjadi pembantaian-pembantaian. Di Uni Soviet sudah jelas. Di Kamboja dengan pimpinan komunisnya yang bernama Pol Pot, ratusan ribu rakyat Kamboja mati sia-sia. Dibantai oleh Pol Pot yang komunis ini. Di Vietnam, di Korea Utara, Presiden Korea Utara sekarang, pimpinan Korea Utara sekarang tidak segan-segan membunuh pamannya sendiri. Membunuh menterinya sendiri hanya dengan alasan sepele, menterinya ketika rapat ngantuk. Dibunuh. Dibunuhnya tidak dengan peluru, dibunuhnya dengan roket rudal. Ini zaman sekarang, komunis zaman sekarang di Korea Utara. Demikian juga di Cina. Saya bacakan pernyataannya ini. Sudah ditulis. Ini dialog Aidit. Dialog Aidit dengan Mao Zedong di markas besar Partai Komunis Cina di Zhongnanhai, yaitu pada tanggal 5 Agustus 1965. Jadi sebelum apa? Sebelum Gestapo, sebelum gerakan G30S PKI. Dialognya, kata Mao Zedong, kamu harus bertindak cepat. Kata Aidit, saya khawatir angkatan darat jadi penghalang. Kata Mao Zedong, baiklah, lakukanlah apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi jenderal-jenderal dan para perwira reaksioner dalam satu kali pukul. Mereka akan menjadi seekor naga tanpa kepala yang tunduk pada perintahmu. Ini untuk menaklukkan angkatan darat. Sekali pukul harus dibantai. Kata Aidit, berarti kami harus membunuh beberapa ratus perwira. Kata Aidit. Kata Mao Zedong, di Shensi Utara, nama daerah di Cina, di Shensi Utara saya bunuh 20 ribu kader dalam sekali pukul saja. Mao Zedong memberi nasihat kepada Aidit. Jadi memang kehidupan komunisme penuh dengan bau amis darah. Bau amis darah. Dan mereka membunuh dengan cara-cara yang luar biasa keji. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, justru keadaan ini diputarbalikkan oleh kader-kader komunis sekarang. Kader-kader komunis sekarang bergerak untuk membalikkan keadaan, membalikkan fakta bahwasannya komunislah yang dibantai oleh negara. Orang-orang komunislah yang dibantai oleh negara. Maka mereka kemudian menyelenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan yang ujungnya mendesak kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang Presiden Joko Widodo, untuk kemudian menyelenggarakan seminar. Dan setelah itu mereka menuntut pemerintah untuk meminta maaf. Setelah itu menuntut pemerintah untuk memberikan kompensasi biaya ganti rugi yang jumlahnya sekian ratus miliar. Dan yang ketiga, menuntut supaya pemerintah merehabilitasi nama-nama orang-orang PKI, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai pembangkang. Lihat. Mereka yang berbuat, tapi mereka yang ingin membalikkan fakta, seakan-akan orang-orang komunis itulah yang dibantai. Oleh karena itu mereka yang disebut-sebut di media, mereka berusaha untuk menggali kuburan-kuburan di mana ada pembantaian orang PKI. Di Madiun. Beberapa yang lalu anak-anak PKI mengajukan audiensi dengan Bupati Madiun. Baru beberapa minggu yang lalu. Ada suratnya itu. Saya dikirimi dari teman. Ini suratnya. Surat permohonan audiensi kepada Bupati Madiun. Apa tujuannya audiensi? Tujuannya audiensi dari anak-anak PKI ini dalam rangka untuk diperbolehkan menggali beberapa tempat yang di situ diduga ada kuburan massal orang-orang komunis. Mereka lupa di Madiun itu siapa yang dibantai. Siapa yang dibantai di Madiun ketika tahun 1948? Kaum muslimin yang dibantai di sekitar Madiun, Madiun dan sekitarnya. Dibantai di daerah Desa Kresek, Kabupaten Madiun. Di sana ada 17 korban. Di antara korbannya adalah Kolonel Marhadi, yang sekarang menjadi nama jalan di tengah kota Madiun. Polisi juga ada di sana dibantai. Pegawai dinas kesehatan ada dibantai. Kiai ada dibantai. Itu di Desa Kresek. Ada lagi yang dibantai di daerah Gorang Gareng, di sebuah loji. Loji itu rumah peninggalan Belanda. Di perumahan pabrik gula Gorang Gareng, yang sekarang pabrik gula Rejosari. Di Kabupaten Magetan. Lebih dari 160 orang dibantai di dalam loji itu. Bagaimana cara membantainya? Ya. Jadi loji itu kan rumah Belanda, ada kamar-kamar. Nah, masing-masing kamar diisi sekian puluh orang, diikat tangannya. Ya. Iketannya juga dari bambu. Jadi kalau gerak-gerak sedikit, tangannya luka. Yang kamar lain sekian puluh orang, kamar lain sekian puluh orang. Ketika tahanan-tahanan yang diculik oleh orang-orang PKI ini masuk, sudah ditahan, dari luar ditembaki. Ada 3 orang yang selamat. Di antaranya salah satunya adalah Imam Masjid Jami Kabupaten Magetan, Masjid Baitul Salam. Ya, Pak Rokib namanya. Itu yang selamat. Selamatnya karena apa? Karena dia sembunyi. Ketika moncong senjata masuk lewat jendela, dia berada di bawah moncong senjata itu. Jadi menyandar di tembok yang atasnya jendela itu. Dia nyandar di situ. Jadi enggak kena sasaran peluru. Ketika dia keluar, darah itu sampai mata kakinya. Ketika pasukan Siliwangi datang, dari arah mana, Karanganyar, masuk terus Magetan, masuk sampai Gorang Gareng, didata oleh pasukan Siliwangi tidak kurang dari 160 korban yang ditembaki oleh komunis. Itu belum yang dibawa oleh gerbong kereta, dibawa ke sebuah sumur tua. Ada daerah namanya daerah Soco, di situ dibantai. Termasuk Bupati Magetan sendiri termasuk yang jadi korban. Tidak tanggung-tanggung, diikat di tangga-tangga dari bambu, Anda diikat, tubuhnya ditelentangkan, perutnya digergaji. Itu cara PKI membunuh orang. Kalau mau bukti lagi, selain jenderal-jenderal ada, Kolonel Katamso diculik di kantornya, dibawa ke Kentungan yang sekarang jadi markas Yonif 401 di daerah Kentungan. Ada di sana mobilnya, masih ada untuk mengangkut Kolonel Katamso. Dan tidak tanggung-tanggung, dibunuhnya bagaimana? Dibunuhnya dengan dipukul oleh kunci mortir. Demikian juga Letkol Sugiono dibunuh dalam keadaan belum mati, masih hidup, sudah ditenggelamkan di sebuah lubang yang sudah disiapkan. Dan kemudian dibantai di lubang tersebut. Ini cara-cara PKI. Sehingga kenapa mereka sampai berbuat brutal seperti itu? Karena tadi ideologi mereka tidak mengenal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rasa takut, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan brutal seperti itu. Demikian juga ajaran komunisme yang mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka, bagi mereka, mencuri, merampas, seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Rokib ini, selain dianya diculik, barang-barang di rumahnya juga diangkut. Ketika dikatakan, apa tidak salah nangkep saya kan cuma guru ngaji. Jawaban orang PKI, justru karena kamu guru ngaji, kamu yang akan menghalangi tujuan PKI di Indonesia. Lihat. Dan ada pengasuh pondok pesantren di Magetan yang dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup sambil azan, dikubur. Hidup-hidup, dalam keadaan masih hidup. Ini komunis. Ya. Jadi pantas ideologi mereka yang tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaan jiwanya sangat mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar pri kemanusiaan. Nah, tadi saya sebutkan pada zaman sekarang mereka justru ingin membalikkan fakta bahwasanya orang-orang PKI lah, orang-orang komunis lah yang dibantai oleh negara. Ini yang sekarang mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan tidak semata-mata mereka bergerak di dalam negeri, mereka bergerak di luar negeri. Di Inggris, mantan istrinya Subarjo, yang memang dia orang Inggris, asli orang Inggris, melakukan gerakan untuk perjuangan mereka, sampai akhirnya mereka bisa menyelenggarakan pengadilan rakyat internasional untuk kasus tahun 1965 di kota Den Haag, Belanda, yang keputusannya sebagaimana dipublikasikan di media bahwasanya telah terjadi pembantaian terhadap orang-orang komunis. Pengadilan rakyat internasional di Den Haag Belanda tidak melihat apa sebabnya orang komunis dibantai. Karena situasi politik saat itu, kalau tidak membantai, ya dibantai, kan begitu. Coba tanya bapak-bapak kita yang sepuh dulu. Mereka ketakutan, trauma dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang komunis ketika tahun 1948. Maka daripada terulang seperti tahun 48, lebih baik didahului, kan begitu. Ditangkepi orang-orang komunis. Pasukan RPKAD turun ke kota Solo, sehingga kemudian ada markas apa kandang menjangan di Kartosuro, ya, karena letak Kartosuro strategis, mau ke Wonokiri dekat, mau ke Sukoharjo dekat, mau ke Boyolali dekat, ya, mau ke arah Sragen juga dekat. Ya. Kondisi yang seperti itu, ya, adalah kondisi politik saat itu. Dan kaum muslimin pada waktu itu tidak ingin kemudian menjadi korban pembantaian secara cuma-cuma. Ya, sebelum dibantai, ya bela diri dulu. Karena sudah tahu tabiat orang PKI, tabiat orang komunis, pasti akan melakukan upaya-upaya untuk pembunuhan, pembantaian. Itu yang di lakukan. Jadi ajaran komunisme jelas bertentangan dengan Islam. Di dalam Islam, membunuh jiwa itu harus sesuai syariat kalau mau ada orang dihilangkan nyawanya. Tapi bagi orang komunis tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulunan nafsallati haramallahu illa bil haq." Dalam surat Al-Furqan ayat ke-68, dan mereka tidaklah, dan kalian tidaklah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Illa bil hak, artinya sesuai syariat. Sesuai syariat itu di dalam hukum Islam, kalau orang membunuh ya dibunuh lagi. Itu hukum qisas. Ya. Itu di antaranya. PKI tidak demikian, komunis tidak demikian. Jadi kalau sekarang orang-orang anak keturunan komunis ini menuntut balik ke pemerintah bahwasanya telah terjadi pembantaian dengan tanpa proses pengadilan, lah orang PKI dulu membantai kaum muslimin, membantai pengasuh-pengasuh pondok pesantren dengan tanpa pengadilan. Bahkan diperlakukan lebih keji. Ini komunisme. Mereka orang tidak beragama. Sementara kaum muslimin mau membunuh pun fikir-fikir, karena memang tidak boleh sembarangan membunuh orang. Seperti sekarang misalnya, kita menemukan ada orang komunis pakai kaos palu arit. Tidak boleh langsung kemudian, ayo keroyok, habisi. Enggak boleh. Itu bukan ajaran Islam yang seperti itu. Kalaupun kita menemukan ada orang mengenakan kaos palu arit. Ya, sekarang kan menyebar di mana-mana. Yang terakhir di Manado. Bendera palu arit berkibar. Kalaupun kita menemukan hal yang semacam itu, hendaknya kita laporkan ke pihak yang berwajib. Biar pihak yang berwajib yang menangani kasusnya. Kalau kita bisa menangkap, tangkap. Tapi jangan diperlakukan yang tidak baik. Tangkap. Bawa ke kepolisian, biar pihak kepolisian yang memproses. Jangan sampai kita membuat anarkis, melakukan sesuatu yang menjadikan masyarakat takut, karena itu pun dilarang di dalam Islam. Jangan sampai tindakan kita menjadikan, menumbuhkan rasa takut di sekitar masyarakat. Tidak boleh. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat jadi ketakutan. Itu tidak boleh. Kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang sunni salafi, tidak boleh sampai menjadikan masyarakat resah. Tidak boleh menjadikan masyarakat menjadi ketakutan karena tindakan atau sikap kita. Kalau ada yang tanda-tanda, oh bau PKI ini, bau komunis, misalnya naruh bendera komunis, maka laporkan ke aparat. Laporkan ke aparat. Sehingga aparat mendapatkan informasi itu kemudian bergerak dan melakukan tindakan-tindakan yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Itu cara yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Sehingga apa? Sehingga keadaan masyarakat tetap kondusif, keadaan masyarakat tetap tenang. Berbeda dengan akhlak PKI, berbeda dengan akhlak komunis. Akhlak komunis, akhlak PKI senantiasa agar masyarakat itu konflik. Tuan tanah diadu domba, buruh tanah diprovokasi untuk melawan tuan tanah, buruh-buruh pabrik diprovokasi untuk mogok, untuk melawan pemilik pabrik, kan begitu. Dari PKI dulu sampai PKI sekarang sama. Saya katakan PKI sekarang sama karena kita dapatkan bukti-bukti di lapangan bagaimana ketika reformasi terjadi. Siapa yang bergerak ketika reformasi terjadi? Di antaranya orang-orang di belakang demonstrasi-demonstrasi itu, diantaranya adalah orang-orang berpemahaman kiri komunis. Siapa mereka? Sebut PRD, Partai Rakyat Demokratik. Komunis. Jelas. Siapa lagi? Forkot, Forum Kota. Komunis. Jarkot, Jaringan Kota. Komunis. Smith, SMID, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, komunis. Mereka ini yang kemudian melucuti TNI sampai habis. Maksud saya lucuti itu bukan dilucuti senjatanya, dilucuti kewenangannya. Apa yang mereka lucuti? Di antaranya aturan dwi fungsi ABRI itu dihilangkan oleh mereka. Dwi fungsi ABRI itu, di mana dulu TNI, bisa anggota TNI bisa jadi bupati, bisa jadi kepala desa. Sekarang kan tidak boleh. Kalau mau jadi kepala desa harus pensiun dulu jadi TNI-nya. Seperti putranya Pak SBY kan, mau nyalonkan Pilgub DKI harus berhenti dulu, mundur dulu. Itu diantara keberhasilan orang-orang komunis di dalam melucuti TNI. Sehingga TNI tidak bisa bergerak lebih leluasa untuk mengkanter gerakan komunis. Dan komunis sangat luar biasa bencinya kepada TNI, Polri. Apalagi kepada orang yang namanya Jenderal Besar Soeharto. Luar biasa bencinya. Karena apa? Karena melalui Jenderal Besar Soeharto inilah TNI habis di Indonesia. Ya, tidak boleh hidup, tidak boleh berkembang. Ya, dilarang Partai Komunis, dilarang Underbaunya, BTI-nya, Gerwani-nya, ya, dan seluruh organisasi lainnya dilarang semua. Benderanya, lambangnya, semua dilarang. Sehingga bencinya luar biasa kepada ya, orang yang bernama Jenderal Besar Soeharto. Kita sangat berterima kasih, jazakumullahu khairan, ya, kepada Jenderal Besar Soeharto yang telah membunuh, mematikan komunisme di tanah air ini. Ya, dengan melihat fakta-fakta, tidak hanya fakta di Indonesia, tapi juga fakta di luar negeri, bagaimana kehidupan sebuah negara yang dilandasi oleh komunisme. Ya. Itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kehidupan rakyatnya. Kemudian komunisme adalah ideologi yang senantiasa menghasung, mendorong orang untuk selalu melawan pemerintah yang sah. Di dalam Islam pun ada yang menganut pemahaman seperti ini, seperti pemahaman Khawarij yang khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintahan yang sah, seperti pemahaman Syiah Rafidhah, Syiah yang sekarang pusatnya di negara Iran. Ini juga bibit, termasuk bibit, kalau dia memiliki kekuatan, dia akan memberontak kepada pemerintah. Fakta untuk hal ini sudah terbukti di negara Yaman sekarang ini, yang memberontak adalah kaum Syiah Rafidhah. Di Suria yang membantai manusia, rakyatnya adalah Bashar Assad, ya, seorang Syiah juga. Ya. Kemudian di beberapa tempat lainnya, ya, termasuk di Iran sendiri, ya, yang tidak sehaluan, tidak sefaham dengan Syiah, dibantai. Ya. Ini Syiah Rafidhah yang sekarang bulan Muharram ini, ya, mereka berusaha untuk menyelenggarakan, ya, acara, yaitu peringatan pembunuhan Husain, karena mereka selalu mengelulukan Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Asyura yang mereka sebut. Tapi peringatan Asyura yang mereka sebut sekarang mereka sudah mulai dikemas supaya dekat dengan orang-orang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Namanya tidak peringatan Asyura lagi, namanya peringatan Haul, kematian cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, bahasanya sudah dikemas. Haul itu kan biasa juga kan, dari kalangan orang-orang NU menyelenggarakan haul kiai ini, haul kiai itu. Mereka mengemas orang-orang Syiah supaya menjadikan, ya, samar di kalangan kaum muslimin. Ya. Sehingga sulit terbedakan lagi antara Syiah dengan NU-nya. Mereka. Ya. Mereka akan adakan di Semarang, di pusat ibu kota. Bulan-bulan ini. Ya, tadinya mereka akan menyelenggarakan di gedung PPRP, kemudian diprotes. Sekarang mereka entah mau pindah kemana. Ya. Tapi itu tadi, kita harus waspada, gerakan Syiah ini pun sama dengan komunisme. Cuma Syiah ini bertameng di, ya, seakan-akan ini masih Islam, itu saja. Masih Islam. Padahal Syiah ini nanti yang akan menjadi biang keributan di tengah masyarakat. Kenapa terjadi biang keributan di tengah masyarakat? Ya. Karena Syiah selalu mengajarkan ajaran yang berbeda dengan keumuman kaum muslimin di Indonesia. Keumuman kaum muslimin di Indonesia terhadap para sahabat Nabi itu menghormati, memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidah tidak memuliakan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, keduanya dijuluki oleh orang Syiah Rafidah sebagai Sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh orang Syiah sebagai pelacur, pezina. Jadi bagaimana mungkin mereka akan damai hidup di tengah-tengah komunitas kaum muslimin lainnya sementara mereka menjelek-jelekkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon dicatat ini nanti, Pak Kamtib Mas. Syiah Rafidah ini. Ya. Karena akan menimbulkan konflik-konflik horizontal di tengah masyarakat. Karena ajarannya sudah berbeda. Mereka ini penganut Syiah tapi masih memakai baju Islam. Ini yang menjadikan orang akhirnya tertipu. Ya. Pak Ganjar Pranowo kalau tahu Syiah itu seperti apa, saya yakin tidak mengizinkan peringatan Asyura itu. Ya. Karena informasi tentang Syiah ini belum sampai kepada beliau. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi tanah air kita ini dengan adanya liberalisme masuk ke negara kita, ya, negara kita ini seperti sampah, apa saja masuk. Ini yang menjadi pusing, ya, aparatur keamanan. Tugasnya berat, harus kita bantu. Ya. Liberalisme mengusung LGBT. Ya kan? Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ya, inginnya digusur. Karena di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang namanya pernikahan adalah seorang laki-laki dan seorang wanita, kan begitu? Nah, LGBT tidak mau seorang laki-laki dan seorang wanita, inginnya seorang wanita dan seorang wanita, seorang laki-laki dan seorang laki-laki. Itu inginnya LGBT, pernikahan itu. Jadi selama ini mereka terganjal dengan undang-undang pernikahan itu. Undang-undang perkawinan tahun 74. Tapi dengan bahasa sekarang era kebebasan, nah mereka menuntut. Ini gara-gara kebebasan ini tadi. Siapa yang memperjuangkan LGBT? Islam liberal. Itu yang memperjuangkan LGBT. Bahkan pada akhirnya program LGBT ini ingin menumbuhkan zero growth. Tidak ada lagi kelahiran. Musnah sudah, enggak punya keturunan. Ya gimana mau punya keturunan? Perempuan kawinnya dengan perempuan, laki-laki kawinnya dengan laki-laki. Mana ada keturunan? Ini keadaan Indonesia. Katanya bebas. Dan macam-macam. Sudah banyaklah. Memang sekarang tugas berat untuk aparatur keamanan negara. Belum orang yang dibius dengan mimpi-mimpi. Mau uang miliaran, mau uang jutaan, tinggal digandakan saja. Yang penting jadi orang taat pribadi. Kalau pribadinya tidak taat, ya tidak akan dapat. Dan yang kena bukan hanya itu, profesor pun jadi, doktor pun sampai percaya seperti itu. Orang ijmi lagi. Kan begitu. Ini kondisi negara kita. Akibat dibukanya keran kebebasan. Keran kebebasan ini dibuka sehingga orang kemudian bertindak, berperilaku seenaknya. Termasuk komunisme ini, karena keran kebebasan mereka bergerak. Ini kan kebebasan berpikir, kebebasan berserikat. Aparat tidak akan bisa menindak kalau ada mantan-mantan tapol kumpul di sebuah rumah, tidak bisa bertindak. Karena itu kebebasan, kebebasan berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat secara pikiran, secara lisan maupun tulisan. Tidak akan bisa kecuali ditemukan bukti kalau di situ ada tulisan mengembangkan ajaran komunisme misalnya, ditangkap kemudian ada dokumen-dokumennya, itu baru bisa diproses. Tapi kalau sekedar kumpul bicara-bicara, tidak akan bisa. Ini yang harus kita waspadai, sehingga kita sebagai orang-orang yang memahami agama ini, taat kepada waliul amr, kepada pemerintahan, kepada penguasa, kalau kita menemukan gejala-gejala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang dengan undang-undang yang ada di negara kita, laporkan saja ke pihak keamanan. Banyak kasus-kasus yang di Ternate, orang-orang menolong para gelandangan, kamuflasenya mereka menolong orang-orang yang model punk, gelandangan, yang suka minta-minta di lampu merah. Kerja sosialnya mereka seperti itu. Tapi mereka kemudian menyebarkan kaos, kaos bertuliskan PKI. Tapi tulisan PKI-nya singkatan dari Pecinta Kopi Indonesia. Tapi di tulisan Pecinta Kopi Indonesia ada gambar cangkirnya. Pegangan cangkirnya itu pakai arit. Pengaduknya itu pakai palu. Lah ini kopi apa yang seperti ini? Ini pun sudah diamankan oleh petugas Kodim di Ternate sana, yang kemudian oleh pihak Kodim diserahkan ke Polres di Ternate. Nah, setelah mereka diproses verbal, ya, orang-orang komunis dari berbagai daerah datang ke sana membela. Bayangkan, yang akhirnya setelah diproses tahanan luar. Sudah, ini alamat bebas. Alamat bebas. Seperti itu komunis. Jadi mereka sendiri sudah punya jaringan. Mereka akan membantu siapa yang tertangkap tangan misalnya. Mereka akan bantu. Di Universitas Negeri Jember, grafiti, palu arit sedemikian banyak berjejer. Siapa yang berbuat? Ini menunjukkan bahwasannya geliat komunisme itu ada dan terus akan ada. Kita sebagai kaum muslimin jangan lengah, jangan lalai menganggap bahwasannya komunisme sudah dilarang di negara kita. Jangan. Ideologinya akan terus hidup. Mereka terus berjuang. Yang baru saja panitia ini aja diancam. Panitia ini loh, panitia ini diancam oleh anaknya PKI. Jangan bikin keributan di desa ini ya. Tuh. Artinya apa? Di sekitar kita saja banyak. Banyak seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya ideologi komunisme itu terus. Bahkan yang namanya Ribka Ciptaning, anak seorang tokoh PKI di Solo, sekarang jadi anggota DPR pusat. Ada sekarang anggota DPR pusat. menulis buku tahun 2002, menulis buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Hebat kan? Tahun 2005 dia menulis buku lagi, Anak PKI Masuk Parlemen. Dia dokter, mendirikan rumah sakit di Sukabumi gratis cuma-cuma untuk rakyat miskin. Bagaimana rakyat miskin tidak kemudian terseret kepada komunis? Ini salah satu dari aktivitas komunis di Indonesia. Belum yang ini yang nampak, yang artinya mereka berani untuk menampakkan. Masih banyak yang masih sembunyi-sembunyi, khususnya daerah Solo. Dulu kan ada tokohnya yang bernama Rewang. Rewang ini teman dekatnya Aidit. Dia termasuk di dalam kepengurusan PKI pusat. Ketika G30 SPKI meletus, Rewang dan Aidit ke Jawa Tengah, ke Solo diantaranya. Tertangkap, dibuang tahanan Buru, Pulau Buru. Setelah reformasi kembali ke Jawa. Ini Rewang. Istrinya juga demikian. Istrinya Rewang ditahan di Pelatungan, daerah Kendal, yaitu tahanan untuk Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, organisasi wanita dari kalangan PKI. Setelah itu kumpul lagi di Solo. Jadi secara perjalanan sejarah, kalau kita melihat perjalanan sejarah, Solo luar biasa, Solo dan sekitarnya. Sehingga kaum muslimin tetap harus waspada. Ya, kita masih bersyukur alhamdulillah kalau kita juga tidak kemudian suudzon kalau di antara keturunan-keturunan PKI itu sekarang sudah berubah, ada alhamdulillah. Bahkan yang dulu terlibat komunis, terlibat PKI kemudian bertobat, itu harus kita terima. Bertobat, kelihatan rajin ke masjid misalnya. Beribadah di masa tuanya. Maka kita harus terima orang-orang seperti ini. Jangan diungkit masa lalunya. Sehingga dia menjadi orang yang baik. Dan kita menginginkan seluruh orang komunis bila perlu bertobat, menjadi orang-orang yang baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan akhir kehidupannya husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau ada yang bertobat, ada yang kemudian berubah, itu yang kita harapkan. Kita tidak menutup pintu tobat, bukan hak kita. Tapi kalau ada orang-orang yang dulu-dulu terlibat komunisme, terlibat PKI, kemudian dia bertobat, kita harus jaga dia supaya tobatnya benar-benar sampai akhir hayat. Demikian juga anak-anaknya. Mungkin ayahnya dulu komunis, tapi anaknya tidak. Jangan disikapi. Karena tidak boleh kita berhusnudzon kecuali kita punya bayan, punya hujah, argumentasi, bukti. Selama tidak ada bukti, kita harus berhusnudzon. Dia seorang yang muslim, kita lihat dia sholat, kita lihat dia puasa Ramadan, kita hukumi zahirnya. Ini terkait dengan anak keturunannya. Jadi di dalam agama kita, kita menginginkan kebaikan. Kita menginginkan kehidupan masyarakat ini tidak kemudian resah atau kemudian menjadi ketakutan. Dan sebagaimana tadi disebutkan, ideologi komunisme senantiasa mendorong orang untuk memberontak kepada pemerintahan yang ada. Pemberontakan-pemberontakan bisa kita lihat dari mulai pasca kemerdekaan misalnya, bahkan sebelum kemerdekaan pun telah terjadi beberapa pemberontakan. Di daerah Sumatera Barat terjadi pemberontakan, di daerah Banten, di daerah Priangan, itu yang sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, pemberontakan berlangsung, di antaranya di Cirebon tahun 1900, Oktober 1945. Jadi setelah Agustus ada pemberontakan dipimpin oleh Mr. Yusuf. Kemudian pemberontakan tiga kota sekitar Desember 1945. Pemberontakan tiga kota yaitu di Brebes, Pemalang, Tegal, berpusat di Desa Talang. Ini pemberontakan tiga kota tahun 1945. Kemudian sampai pada tahun 1948 PKI berontak lagi. Walaupun berhasil dipadamkan, sampai akhirnya PKI bisa bangkit mengikuti pemilu dan menang di beberapa tempat, terkhusus di Jawa Tengah, Semarang, Solo, Jogja, itu PKI menang. Dan secara nasional Partai Komunis Indonesia di urutan keempat setelah PNI, Partai Nasional Indonesia, setelah Masyumi, setelah Partai NU, yang keempat Partai Komunis Indonesia. Artinya Partai Komunis Indonesia menduduki empat besar hasil pemilihan umum secara nasional. Ini menunjukkan setelah peristiwa tahun 48, dalam kurun 7 tahun PKI bisa bangkit lagi. 7 tahun mampu berkonsolidasi. Setelah ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Kemudian merasa menang terus, jaya terus, PKI melakukan pemberontakan kedua. Sebelum pemberontakan terjadi berbagai kasus berdarah-darah. Peristiwa Bandar Betsi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang petugas dari Koramil yang namanya Pelda Sujono dikeroyok oleh BTI, Barisan Tani Indonesia, orang-orang PKI, sampai akhirnya sebelum masih terkapar di tanah, seorang PKI kemudian ambil cangkul, kemudian kepalanya dicangkul sampai pecah. Itu di Bandar Betsi. Berita ini sampai ke pusat, yang waktu itu Pak Ahmad Yani marah karena salah satu anggotanya diperlakukan, dibantai oleh komunis. Kemudian peristiwa lainnya sebelum G30 SPKI, peristiwa Kanigoro di Desa Kanigoro, Kecamatan Keras Kediri. Anak-anak muda yang sedang melakukan training organisasi pelajar Islam Indonesia kemudian dikepung oleh pemuda rakyat dan BTI, Barisan Tani Indonesia. Para peserta kemudian diikat, Al-Quran dan buku-buku mereka dimasukkan ke karung, kemudian dari dalam masjid dilemparkan keluar masjid, kemudian diinjak-injak Al-Quran oleh orang-orang BTI dan PR, pemuda rakyat. Penistaan terhadap agama. Ini peristiwa Kanigoro. Peristiwa di desa Munca, orang-orang GP Ansor tidak kurang dari 62 orang diracun oleh orang-orang PKI. Diundang, dikiranya untuk pengajian, tapi ternyata makanannya, suguhannya sudah beracun semua. Tidak kurang dari 62 orang mati. Ini sebelum G30 SPKI. Dan peristiwa-peristiwa lainnya, ya, kalau kita mau buka buku lembaran-lembaran sejarah, yang sekarang lembaran-lembaran sejarah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak muda sekarang tidak tahu PKI itu apa. Makanya ditulis pecinta kopi Indonesia. Tidak tahu sejarah. Tidak tahu PKI itu seperti apa. Wujudnya seperti apa. Tidak memahami. Karena memang sekarang tentang masalah komunisme ini dicabut dari kurikulum nasional. Tidak ada lagi. Sehingga menganggap negara ini sudah aman. Tidak ada komunisme lagi. Ini persangkaan yang salah. Karena apa? Karena komunisme akan tetap ada dan akan tetap diusung oleh kader-kader mereka. Oleh kader-kader mereka. Mereka membungkus komunisme dengan bahasa. Bahkan sekarang sudah digabungkan kata Islam. Ya. Kemarin di Jogja ada diskusi tentang Islam kiri. Islam kiri yang menonjolkan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Misbah, tokoh PKI di Kota Solo. Ya. Yang menonjolkan tentang Ali Rahma yang kiai di Banten yang kemudian terseret jadi PKI. Dan banyak lagi menukil ajaran-ajaran Islam tentang perjuangan membela kaum lemah. Memang Islam menyayangi orang-orang yang lemah. Ad-du'afa itu disayangi. Benar-benar diperhatikan di dalam Islam. Itu diangkat untuk kemudian ini loh, PKI pun seperti ini. Orang-orang komunisme, ajaran komunisme pun mengangkat orang-orang du'afa. Sama dengan Islam katanya. Maka kemudian mereka mengemas menjadi Islam kiri. Saya punya bukunya. Judulnya Islam kiri. Penulisnya juga saya kenal. Ini. Karena penulisnya ini mantan anggota PRD dulu. Jadi waktu reformasi sering angkat tangan kirinya sambil dikepalkan. Apalagi kalau di depan bapak-bapak yang bajunya loreng seperti ini. Begini sudah. Ini komunisme. Sehingga ini subhat, kerancuan-kerancuan ini ditebarkan. Sehingga kesannya oh ini Islam. Tapi ternyata dibungkus sedemikian rupa. Untuk kemudian orang menjadi tertipu karenanya. Kiai Haji Misbah, orang Solo, juragan, itu sampai ikut PKI ya karena itu tadi. Komunisme itu sama seperti Islam, ngajarkan untuk perhatian kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, fakir, miskin. Di situ akhirnya kemudian menjadi PKI. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan komunisme. Yang jelas kita harus tetap waspada, komunisme tetap menjadi ideologi yang terus dicoba untuk dihidup-hidupkan di tengah masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini. Atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.